langsung aku kabulkan bagi kalian. Di situ astajib adalah fi'il mudhari' majzum, kata kerja langsung yang dalam keadaan sukun karena jawaban sebuah syarat. Dan jawaban sebuah syarat apabila dalam keadaan kata kerja langsung, maka menunjukkan kepada penekanan dan kelangsungan dari pengabulan doa tersebut. Nah, ini membuat seseorang semangat untuk beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat untuk berdoa kepada Zat yang mengabulkan doa. Makanya di dalam hadis-hadis dan ayat-ayat terdapat penyebutan tentang pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang sudah kita baca juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, innallaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya dan Allah mengembalikannya kedua tangan tersebut dalam keadaan kosong. Ini menunjukkan pemantapan hati untuk senantiasa berdoa, meminta kepada Allah apa saja selama itu bukan dosa. Begitu juga dalam hadis yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, hadis riwayat Bukhari, bahwa menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, man yad'uni fa astajibu lah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiru li fa aghfir lah. Man Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku langsung kabulkan untuknya. Barang siapa yang memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni untuknya. Nah, di sini juga penekanan bahwa kata-kata yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, da'a yad'u, yad'u ini adalah kata kerja yang sedang terjadi. Berarti seseorang selalu berdoa kepada Allah. Dan selalu itu pula Allah mengabulkan. Seseorang selalu berdoa kepada Allah, selalu itu pula Allah mengabulkan. Karena man yad'uni, yad'u itu adalah kata kerja yang sedang terjadi. Kata fi'il mudhari', kata kerja present, menunjukkan kepada sedang terjadi dan terus berlangsung. Fa astajibulah, fa'un litta'qib. Fa di sini fa untuk sesudah sesuatu. Artinya tidak ada jeda antara orang berdoa yang selalu berdoa, maka langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Selama dia berdoa, selama itu pula dia dikabulkan oleh Allah. Makanya sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma yahummuni hammad du'a." Tidak menyulitkan atau tidak meresahkan aku keresahan dalam berdoa. Ma yahummuni hammal ijabah. Kalau aku berdoa, tidak meresahkan aku sesuatu doa dikabulkan atau tidak. Walakin yahummuni hammad du'a. Tetapi yang meresahkan aku adalah apakah aku berdoa atau tidak. Lianna al-ijabata ma'ahu. Karena pengabulan doa bersama doa tersebut. Nah, ini orang yang benar-benar faham tentang hakikat berdoa. Semestinya kita ketika berdoa bukan berarti kita kapan dikabulkan. Tetapi berdoakah kita atau tidak. Karena di samping doa ada pasti pengabulannya. Berdasarkan hadis ini. Man yad'uni fa'astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepada aku, maka aku langsung kabulkan kepadanya. Selama dia berdoa, selama itu pula dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini membuat seseorang termotivasi untuk berdoa. Intinya pada bab ini penulis ingin menyampaikan kepada kita, tetaplah berdoa, semangatlah selalu berdoa, karena Anda berhadapan dengan zat Allah yang senantiasa mengabulkan permintaan Anda. Tidak pernah tidak mengabulkan permintaan. Di antara dalil yang disebutkan juga adalah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini. Kemudian penulis hafizahullah taala berkata, "Wa ja'a fi al-haditsil qudsi fi bayani manzilati awliya'illahil muttaqin 'indallah." Disebutkan dalam hadis Al-Qudsi tentang penjelasan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa di sisinya. Annallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adani la u'idanna." Rawahul Bukhari, rawahul Imam Al-Bukhari fi Shahih. Disebutkan dalam hadis qudsi, hadis qudsi sering saya singgung. Hadis qudsi adalah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis qudsi seperti hadis-hadis lainnya, dari sisi ada hadisnya yang lemah, ada hadisnya yang sahih, bahkan ada hadisnya yang palsu. Bahkan sebagian ulama hadis mengumpulkan hadis-hadis qudsi yang palsu dalam sebuah kitab. Karena hadis qudsi bersandar kepada sanad, sebagaimana hadis yang lain bersandar kevaliditasan hadis tersebut pada sanad. Kalau sanadnya sahih, sanadnya kuat, tersambung, kemudian perawinya kuat hafalannya, perawinya terpercaya kepribadiannya, tidak ada cacat, tidak ada penyendirian di dalam hadis tersebut, maka hadisnya sahih. Tapi kalau di dalam perawinya terdapat terputus sanadnya, maka hadisnya lemah. Di dalam perawinya terdapat perawi yang tukang dusta atau muttaham bil kadzib, seorang yang dikira berdusta, maka hadisnya menjadi palsu atau bungkar. Jadi hadis qudsi sama dengan hadis yang lain, bedanya yaitu hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana kita tahu itu hadis qudsi? Karena lafaz hadisnya, yaitu Allah berfirman misalkan. Lafaz hadisnya. Nah, apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Hadis qudsi bedanya dengan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an datang kepada kita dengan cara mutawatir, dinukilkan oleh sekian orang yang begitu banyak, tanpa ada kemungkinan di antara sekian banyak orang tersebut bersepakat di dalam dusta. Nah, itu namanya mutawatir. 100 orang menukilkan kepada kita tentang surat Al-Fatihah. Kemudian semuanya nukilannya hampir sama. Tidak ada perbedaan. Padahal kemungkinan mereka bersepakat untuk berdusta mustahil, karena saking banyaknya orangnya, saking jauhnya tempatnya, kemudian keadaannya berbeda-beda, tapi ternyata sama yang dinukilkan. Maka ini namanya mutawatir. Nah, begitulah kita, kaum muslimin mendapatkan hadis tersebut, mendapatkan Al-Qur'an tersebut, dinukilkan secara mutawatir. Atau adapun hadis qudsi dinukilkan secara sanad. Sanad. Kemudian sanad ini dinukilkan kepada yang di bawahnya sampai kepada kita. Nah, itu bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Dari sisi konten, hadis qudsi bisa berupa lafaz dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bisa berupa maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyampaikan itu bahasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa ada kemungkinan hadis qudsi seperti itu. Tetapi kalau Al-Qur'an maka lafaz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya ya. Disebutkan dalam hadis qudsi tentang penjelasan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maksud wali-wali Allah di sini maksudnya adalah wali-wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Bukan pengertian wali-wali Allah yang diyakini oleh ekstrim sufi, ekstrim ahli tasawuf, bahwa wali Allah adalah orang yang memiliki kekuatan luar biasa dibandingkan yang lain. Bukan. Wali Allah yang dimaksud di sini adalah wali Allah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa hum yattaqun wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah mereka tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa khawatir atas mereka. Yaitu siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Adapun orang-orang ekstrem sufi, ayat yang saya sebutkan tadi disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 62. Adapun ekstrem sufi mengatakan bahwa wali Allah Subhanahu wa taala adalah yang mempunyai khariqul 'adah. Keadaan yang luar biasa dari manusia. Seperti bisa jalan di atas sungai, kemudian tinggalam habis itu. Jalan di atas sungai, terbang di udara, atau juga terlihat pada dua tempat, di Banjarmasin, kemudian dia juga di sebuah tempat yang lain, atau terlihat mengaku mengetahui akan hal gaib, atau bisa mengetahui hati, apa yang ada dalam hati manusia, meskipun kadang benar. Maka ini adalah pengertian-pengertian yang disebutkan oleh ekstrim sufi di dalam wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang disebutkan oleh Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang wali Allah adalah orang yang beriman dan selalu bertakwa. Nah, di sini dalam hadis qudsi tentang penjelasan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa di sisinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi waliku. Waliku di sini maksudnya adalah orang yang terdekat denganku. Orang yang terdekat denganku yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Dan di sini ada pelajaran tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda lihat tadi dalam surat Yunus ayat 62-63, maka Anda akan dapati bahwa wali Allah adalah orang yang meninggal di dalam iman dan ketakwaan. Alladzina amanu wa kanu wakanu yattaqun. Ini akanu yattaqun. Nah, lihat di sini kanu adalah fi'il madhin naqis. Kata kerja yang lampau dan kurang. Apabila ada kanu setelahnya fi'il mudhari', maka ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya adalah kata kerja yang sedang terjadi. Nah, apabila ada kanu kemudian dia ada fi'il yang sedang terjadi, maka menunjukkan kepada selalu atau diulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa sama dengan dia mati di atasnya. Terus-menerus mati di atasnya. Jadi takwanya sampai mati. Makanya keliru besar ketika ada orang yang menyatakan bahwa wali Allah berhak untuk tidak sholat karena sudah sampai hakikat ma'rifat. Kenapa demikian? Karena orang yang wali Allah kanu yattaqun. Mereka selantiasa selalu bertakwa. Dan yang tidak sholat tidak bertakwa. Yang tidak sholat tidak bertakwa. Barang siapa yang memusuhi waliku. Di sini berarti menunjukkan bahwa Allah mempunyai wali. Orang-orang yang terdekat dengan Allah. Dan ini kita meyakini adanya wali. Jadi di sini bantahan terhadap orang-orang yang menuduh dakwah sunnah, dakwah salaf dengan tuduhan bahwa mereka tidak percaya wali. Enggak, kita percaya wali. Karena itu berdasar dari Al-Quran dan hadis Rasul. Dan yang tidak percaya berarti tidak, berarti dia menolak Al-Quran dan hadis. Kita percaya adanya wali, tetapi keberadaan wali yang kita percayai bukan seperti yang dipercaya oleh sebagian orang. Yang menyimpang itu wali yang bisa mempunyai keadaan luar biasa. Mati misalkan 15 kali, kuburannya ada 15. Ya. Kemudian setelah bisa terlihat setelah mati, setiap tahun terlihat di Padang Arafah padahal mati misalkan sudah berapa tahun yang lalu. Ini termasuk hal-hal yang belum ada dalilnya dari contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Padahal siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah telah mengumumkan peperangan terhadap. Ini berarti ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa-apa yang aku fardukan atasnya. Ini maksudnya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, itu amalan yang diwajibkan oleh Allah. Ini namanya skala prioritas. Al-bad'u bil ahammi fal muhim. Skala prioritas. Jadi di dalam agama Islam mengenal konsep beribadah namanya ada skala prioritas. Yaitu memulai yang wajib dibandingkan yang di bawahnya. Yang wajib sendiri memulai yang lebih wajib dibandingkan yang wajib biasa. Dan seterusnya. Dan ini konsep dalam beramal ibadah banyak kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sholat yang didahulukan adalah sholat wajib dibandingkan sholat sunnah. Kalau ada orang mengejar sholat sunnah di rumah tetapi ketinggalan takbiratul ihram di masjid dan itu dia sudah coba berulang kali, maka pada saat itu dia lebih baik sholat sunnahnya di masjid agar tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Nah, ini menunjukkan bahwa yang wajib lebih didahulukan dibandingkan yang sunnah. Meskipun ada hadis afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Misalkan juga perihal salat, yaitu mendengarkan khutbah hukumnya wajib dibandingkan menjawab azan. Maka apabila ada orang masuk ke dalam masjid sedang dikumandangkan azan Jumat siang setelahnya imam berkhutbah, maka dia tidak mendengarkan azan, tetapi dia langsung mengerjakan sholat tahiyatul masjid agar bersiap-siap mendengarkan khutbah. Yang mana mendengarkan khutbah lebih didahulukan, diutamakan, diwajibkan dibandingkan menyelesaikan jawaban azan, yang nanti setelah menjawab azan kemudian sholat tahiyatul masjid akhirnya tidak terdengar khutbahnya. Nah, ini banyak skala-skala prioritas, termasuk di dalamnya dalam perkara ibadah praktis tadi sudah saya sebutkan, begitu juga di dalam perkara ibadah-ibadah non praktis seperti berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dibandingkan berbakti kepada anak-anak istri. Karena berbakti kepada kedua orang tua lebih diwajibkan atas seseorang dibandingkan berbakti kepada atau berbuat baik mengurus anak dan istri. Ini bagi laki-laki, tapi bagi perempuan maka berbakti kepada suami lebih diwajibkan dibandingkan berbakti dan menuruti perintah orang tua. Nah, ini ada bab tersendiri, ada Syekh kami Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah, profesor doktor guru besar akidah di Masjid Nabawi. Beliau mempunyai kitab Tajridul Ittiba fi Fadailil A'mal, mengikuti sunnah Rasul di dalam masalah afdholiyatil amal, mana amalan yang paling utama. Ini mempunyai bab tersendiri dan ini termasuk dari pekerjaan orang-orang ahli ibadah, harus memikirkan mana yang lebih utama. Contoh bersedekah, sedekah mana yang lebih utama, kepada pembantu yang ada di rumah, supir yang sering mengantarkan kita, ataukah kakak adik kita, keponakan kita yang tidak atau jarang ke rumah kita. Nanti ada pembahasan tersendiri. Itu namanya afdholiyatul amal, mana amalan yang paling utama, skala prioritas. Dan ini adalah fikih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sering ditanyakan juga, saya sering mendapatkan pertanyaan ya antaranya, mana yang lebih utama, mengurus, membiayai orang tua atau pergi haji? Nah, ini masuk ke dalamnya. Dalam permasalahan afdholiyatul amal. Yang jelas kita punya kaedah yang wajib lebih didahulukan dibandingkan yang sunnah. Itu kaedah dasar yang dengannya nanti yatafarra' al-furu'. Cabang-cabangnya akan meluas sekali. Berdasarkan hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku fardukan atasnya. Jadi yang wajib dahulu didahulukan sebelum yang sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Artinya, dan senantiasa hambaku mendekatkan kepadaku dengan nawafil, amalan-amalan fardu, sampai aku mencintainya. Di sini terdapat pelajaran bahwa amalan-amalan sunnah mendatangkan cinta Allah. Dan ini juga bab tersendiri, ya, bagaimana dicintai oleh Allah. Kita sebagai seorang mukmin harus mencari cinta Allah. Bagaimana kita dicintai oleh Allah? Karena orang yang dicintai oleh Allah, dia akan bahagia dunia akhirat. Contohnya hadis ini nantinya. Nah, salah satu yang mendatangkan cinta Allah adalah amalan-amalan sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah. Sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtu, apabila aku mencintainya, maka aku adalah pendengaran yang digunakannya untuk mendengar. Yang penglihatan yang digunakannya untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk menggenggam, kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Ini maksudnya adalah Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba yang dicintainya tersebut dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekujur tubuh akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini indahnya orang yang dicintai oleh Allah. Sekujur tubuhnya akan diberi petunjuk oleh Allah. Tidaklah mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Tidaklah melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Tidaklah berbuat dengan tangannya kecuali yang diridhai oleh Allah. Tidaklah berjalan kecuali yang diridhai oleh Allah. Karena manusia ini kan kita tidak tahu akan hal gaib, keadaan kita yang akan datang. Kita tidak tahu. Apakah kita berjalan ke sini, ikut kegiatan ini, apakah mendatangkan ridho Allah ataukah malah mendatangkan murka Allah, kita tidak tahu. Nah, orang yang dicintai oleh Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia dengan pekerjaannya, perbuatannya tersebut, ucapannya tersebut diridhai oleh Allah. Maka ini sangat luar biasa bagi siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in sa'alani la'utiyanna. In sa'alani. In di sini in syartiyah namanya. Jika. Jika dia minta padaku. La'u'tiyannah. La'u'tiyannah. Di situ ada penekanan. Lam la'u'tiyannah. Lamut tawqid. Sungguh aku akan benar-benar memberi kepadanya. Ya. Sungguh aku akan benar-benar memberi kepadanya. Di sini dijemahkan niscaya aku akan memberinya. Mestinya ada kata-kata benar-benar. Niscaya aku akan benar-benar memberinya. Karena di situ u'tiyannahu. Ya, nunut tawqid. Nah, ini termasuk keistimewaan orang yang dicintai oleh Allah. Doanya dikabulkan. Makanya orang yang ingin tahu dia dicintai oleh Allah, lihat saat dia berdoa atau tidak. Lihat dia saat berdoa, apakah dikabulkan atau tidak. Sering dikabulkan atau enggak gitu. Kalau seandainya dia sering dikabulkan, maka dan dia berbuat kesolehan, maka insya Allah itu adalah tanda dia dicintai oleh Allah. Tapi jangan takabur, jangan ujub. Ya. Karena ada orang yang berdoa kepada Allah, Ustaz, saya sering berdoa kepada Allah, langsung kabul. Berdoa kabul, berdoa kabul. Maka kita katakan bersyukur kepada Allah. Dan sandarkan itu datang dari Allah. Dan terus saja muraqabah. Jangan merasa ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Dan wala in ista'adzani la'udzanna. Jika ia mohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Intinya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya orang yang dicintai oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang dicintainya. Orang-orang yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan inna hadhil ahadith wa ma jaa fi ma'naha tadullu 'ala dalalatin 'ala anna Allah tabaraka wa ta'ala la yaruddu man salahu min 'ibadihi al-mu'minin. Sungguh hadis-hadis ini dan apa yang disebutkan tentang maknanya memberi petunjuk yang sangat jelas bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak menolak siapa saja yang memintanya di antara hamba-hambanya yang beriman. La yukhayyibu man rajahu, dan tidak mengecewakan harapannya. Lakin qad istushkila hadza kama dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar bi anna jama'atan min al-'ibad wassulaha da'u wa balagu wa lam yujabu. Qala rahimahullah. Nah, ini ada permasalahan, sering tidak dijawab. Akan tetapi hal ini dianggap muskil, muskil itu bermasalah. Seperti disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama Islam abad ke-9 Hijriah dari mazhab Syafi'i, bahwa sekelompok ahli ibadah dan orang-orang saleh mereka berdoa dan bersungguh-sungguh dalam berdoa, namun tidak ada pengabulan. Nah, ini kan yang sering permasalahan. Ustaz, saya sudah. Bahkan ada orang murtad gara-gara ini. Doa sama Tuhanmu lelet, lambat. Dengan saya doa sama Yesus. Cepat doa. Ya. Ini bagaimana jawabannya? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal jawabu annal ijabata tatanawwa. Ini yang pertama. Dan jawabannya dikatakan bahwa pengabulan itu macam-macam. Ya. Fataratan yaqa'u al-matlubu bi'ainihi 'alal fawr. Terkadang apa yang diinginkan terjadi sebagaimana permintaan dengan segera. Ya, terjadi sebagaimana permintaan dengan segera. Nah, jadi apa yang diminta langsung dikasih. Terjadi. Bahkan segera, tidak pakai lama. Enggak pakai lama. Wataratan yaqa'u walakin yata'akhir li hikmah. Dan terkadang terjadi namun lebih lamban karena suatu hikmah. Jadi sebenarnya kelambanan pengabulan doa itu kebaikan untuk hamba itu sendiri sebenarnya. Saya beri contoh, misalkan ada orang belum dapat pekerjaan, cari sana sini, kerjanya masih serabutan, belum pada suatu tempat, maka pada saat itu mungkin itu lebih baik baginya. Kenapa? Karena ternyata dia baru meninggalkan yang haram. Dan itu ujian dari Allah, benar enggak keimanannya? Karena meninggalkan yang haram itu sebuah perbuatan yang iman, menunjukkan kepada keimanan. Perlu ujian. Perlu ujian. Atau misalkan belum dikasih anak, dianugerahi anak, menikah sudah 5-10 tahun. 5 atau 10 tahun. Maka ternyata dikasih, tapi di akhir. Karena sebuah hikmah. Sebuah hikmah. Yang kita tidak tahu apa itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya meyakini Allah Hakimun Alim itu sangat sangat luar biasa. Meyakini Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui itu menenangkan hati. Oh, ternyata mungkin belum. Oh, ini mungkin pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa taratan qad taqa al ijabah walakin bighairi anil matlub. Dan terkadang dikabulkan doa langsung, namun tidak seperti yang diinginkan. Minta sesuatu, Allah ngasihnya yang lain. Nah, ini yang sering kita lupa. Ya. Jadi orang mengira mana pengabulannya? Ternyata sudah Allah kasih, tapi yang lain, yang lebih bermanfaat, lebih cocok untuk orang tersebut. Ma min muslimin yad'u bidakwah illa istajaballahu bi ihda thalath. Tidaklah seseorang berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah mengabulkan salah satu dari tiga doa, dari tiga pilihan. Imma an yu'ajjila da'watah, Allah mengabulkan langsung doanya, au yudakhkhiruhu fil akhirah, atau Allah Subhanahu wa taala mengakhirkannya di akhirat, au yasrifa minas su'i mithliha, atau Allah Subhanahu wa taala mengalihkan dari permintaannya keburukan. Artinya Allah kasih pilihan lain. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadar. Sehingga karena kita tidak sadar, capek berdoa, akhirnya nuduh Allah tidak sayang, nuduh Allah tidak adil, nuduh Allah tidak mendengar, nuduh Allah zalim. Nah, ini lisannya akhirnya kotor. Walakin bighairi 'ainil matlub haitsu la yakunu fil matlubi maslahah najizah wa fil waqi' maslahatun najizah aw aslahu minha. Yang mana sedangkan sebab apa yang diminta tidak memberi maslahat langsung. Kita kan tidak tahu kepentingan yang baik bagi kita, yang benar-benar baik, kita tidak tahu. Sedangkan apa yang diberikan oleh Allah memiliki maslahat langsung atau lebih besar maslahatnya. Nah, ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Nah, ini terjawab berarti ya. Kalau seandainya kita berdoa kok belum dikabulkan. Nah, ada tiga jawabannya tadi. Wa qala rahimahullah inna kulla da'in yustajabulah lakin tatadawwa'ul ijabah. Makna seperti yang beliau sebutkan ini telah disebutkan dalam sejumlah hadis, di antaranya ini terjemahannya tidak diterjemahkan oleh si penulis. Baik, yang jelas gitu. Di antaranya minha ma rawahu Tirmidzi wal Hakim wasahahu al Hafidz Ibnu Hajar min hadits Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu rafa'a ma 'ala al-ardi muslim yad'u bidahu illa ataahu Allahu iyyaha aw sarafa 'anhu min as-su'i mithlaha. Di antaranya itu hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Hakim, dan dinyatakan sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Disebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di permukaan bumi seorang muslim berdoa dengan suatu doa melainkan Allah mendatangkan apa yang ia minta atau memalingkan darinya keburukan setimpal. Jadi Allah ganti pilihannya. Ya. Bahkan pilihan Allah itu lebih baik baginya. Karena kalau diberikan apa yang dia minta, mungkin buruk untuknya. Misalkan, ada laki-laki ingin poligami. Enggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dimudahkan urusannya. Tapi ternyata dia dimudahkan untuk mengurus berbagai macam janda. Dari mulai yang paling muda sampai nini-nini tuha. Nah, ini lebih baik mungkin untuknya. Ya. Jadi mengurus tidak mesti harus memiliki. Nah, Mas Yazid. Muha-muha handak tapi kada wani. Baik. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faqad akhbara as-sadiq, kemudian penulis juga mengatakan wa rawal Imam Ahmad wal Bukhari fil Adab al Mufrad wal Hakim wa ghairuhum an Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yad'u bid'ah laysa fiha ithmun wala qati'ati rahim illa a'tahu Allahu bi ahida thalath imma an yu'ajjil Allahu lahu da'watahu wa imma an yudakhkhiraha lahu fil akhirah wa imma an yashrif 'anhu min as-su'i mithlaha. Yang artinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Hakim, dan selain mereka dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sering mungkin orang bertanya, "Ustaz, ngapain banyak-banyak diriwayatkan oleh Imam fulan, Imam fulan, Imam fulan?" Ini menunjukkan validitas hadis, bukan berarti menunjukkan biar keren. Enggak. Tapi validitas hadis ternyata ada riwayat Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitabnya Al-Musnad. Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Hakim meriwayatkan kitabnya dalam Al-Mustadrak Hakim. Ini menunjukkan bahwa kita semakin yakin bahwa ini hadis sahih gitu loh. Ya. Bukan berarti biar terlihat wah, biar terlihat pintar, banyak referensi dan semisalnya. Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan suatu doa yang tidak mengandung dosa atau pemutusan hubungan kekeluargaan, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya dengan sebab itu salah satu di antara tiga perkara. Maka saya sering mengatakan kalau lagi ceramah tentang doa, saya katakan orang berdoa tidak pernah rugi. Orang berdoa tidak pernah rugi. Selama dia berdoa bukan untuk dosa dan memutuskan hubungan rahim, maka orang berdoa tidak pernah rugi. Baik dikabulkan oleh Allah langsung, karena memang cocok untuknya, atau diakhirkan di akhirat, atau karena apa? Atau dipilihkan pilihan lain. Ini yang kadang-kadang kita lupa nih, dipilihkan pilihan lain. Padahal Allah sudah mengabulkannya. Ternyata pilihannya lain dan itu lebih baik bagi kita. Nah, seperti itu ya. Kemudian para sahabat berkata, disegerakan apa yang dia minta atau disimpan untuknya di akhirat atau dipalingkan darinya keburukan yang setimpal. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Beliau bersabda, Allah karunia yang di sisinya lebih banyak. Nah, ini menunjukkan semakin kita semangat untuk berdoa kepada Allah SWT. Jangan pernah bosan pokoknya, doa. Dan jangan nyoba, doa itu bukan nyoba, tapi yakin. Berdoa, kalau pina dikabulkan. Gak boleh kalau pina dikabulkan. Tapi harus yakin. Idza da'awta Allah faly'azimil mas'alah. Jika engkau berdoa kepada Allah, maka hendaklah engkau yakin, tekadkan bahwa Allah mengabulkan doa tersebut. Kemudian, faqad akhbara as-sadiqul masduq fi hadhihi al-ahadith annahu la budda fi ad-da'wah al-khaliyah min al-'udwan min i'ta'i as-su'li mu'jalan aw mithlihi min al-khayri mu'ajjalan aw yasrif 'anhu min as-su'i mithlah. وبهذا يتبين أن إجابة الداعي في سؤاله عام من إعطائه أين المسؤولين. Yang artinya As-Sadiq al-Masduq, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai gelar As-Sadiq. As-Sadiq itu artinya orang yang berkata jujur. Al-Masduq, apa yang dikatakan dibenarkan. Tidak pernah dusta. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah dusta. Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan pada hadis-hadis di atas bahwa doa yang tidak melampaui batas, niscaya permintaannya akan disegerakan pengabulannya. Disegerakan pengabulannya. Atau diberikan yang sepertinya kebaikan kelak. Maksudnya nanti di akhirat. Atau dipalingkan darinya keburukan yang setimpal. Dari sini menjadi jelas bahwa pengabulan orang berdoa dalam permintaannya lebih luas daripada sekedar diberikan seperti apa yang diminta. Jadi kita harus ingat itu. Pengabulan Allah bukan hanya yang kita minta. Mungkin ada yang lain-lain. Pengabulan Allah bukan hanya yang kita minta. Seperti misalkan orang meninggalkan yang haram. Kemudian dia berdoa agar dapat pekerjaan tetap. Dan kalau bisa gajinya seperti yang dia waktu bekerja di pekerjaan yang haram. Maka ternyata Allah tidak kasih gajinya atau usahanya biasa-biasa saja. Kemudian gajinya mungkin hanya sekedar cukup, tidak berlebih, tidak seperti sebelumnya. Tapi Allah memberikan sesuatu yang lain. Apa itu? Mudah dia beragama, sholat berjamaah tepat waktu. Kemudian dia mudah berdoa kepada Allah. Mudah dia membaca Al-Quran. Nah ini termasuk daripada pengabulan-pengabulan doa yang mungkin orang sebagian orang tidak menyadarinya. Kemudian saya berpesan ya para ikhwah, ini sampaikan kepada orang-orang yang sering bertanya. Ada orang bertanya, Ustaz saya sudah meninggalkan yang haram. Disebabkan saya menonton video Ustaz. Dan akhirnya saya mantap untuk meninggalkan yang haram. Tetapi setelah saya tinggalkan, apa yang Ustaz sebutkan itu tidak ada. Bahkan saya mengira Ustaz berbohong. Jadi saya yang disalahkan. Mana pengabulannya yang Allah akan ganti dengan yang lebih baik dan semisalnya. Sekarang saya pekerjaannya aut-autan dan semisalnya. Maka jawaban paling pertama kita jawab terhadap orang ini, katakan, Anda meninggalkan yang haram karena apa? Maka dia akan menjawab, saya meninggalkan yang haram karena takut Allah. Lalu kenapa sekarang orientasinya dunia? Karena takut siksa Allah, karena takut laknat Allah. Lalu kenapa sekarang orientasinya dunia? Harus dapat pekerjaan yang semisal. Maka saya pun tidak terlalu takjub, excited kepada orang-orang yang meninggalkan yang haram. Kemudian Alhamdulillah Ustaz, saya setelah meninggalkan yang haram dapat yang lebih baik. Nanti ninggalin yang haram untuk dunia atau untuk akhirat. Ya, tidak perlu cerita-cerita bahwa pekerjaan yang dulu, yang sekarang lebih baik, lebih berkah, lebih banyak mendatangkan manfaat. Karena tujuan kita meninggalkan yang haram untuk selamat di akhirat. Itu diantara jawaban kepada orang-orang tersebut. Di sana banyak jawaban-jawaban yang lain. Tetapi itu dulu. Agar diingatkan dia meninggalkan yang haram tujuannya untuk apa. Karena sebagian orang meninggalkan yang haram tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia yang lebih. Sedangkan kita ketika meninggalkan yang haram, kita niatkan untuk bisa selamat di akhirat. Orientasinya adalah akhirat. Baik, kemudian penulis mengatakan, "Fa hadza huwa jawabul istisqal as-sabiq wa qad dzakara ahlul ilm aidan jawabaini akharain." Inilah jawaban atas kemuskilan terdahulu. Muskil itu problem terdahulu yang tadi berdoa kok enggak dikabul-kabulkan. Lalu para ulama juga telah menyebutkan dua jawaban yang lain. Berarti ada jawaban yang kedua dan ketiga. Ahaduhuma, yang pertama, anna ijabata da'i lam tudamman atiyatas su'ali mutlaqan. Pengabulan bagi orang berdoa tidak berarti jaminan pemberian permintaan secara mutlak. Wa innama tadammanat ijabatu da'i wa da'i amu minas sa'il. Akan tetapi jaminannya adalah pengabulan bagi orang berdoa. Sedangkan orang yang berdoa lebih umum daripada orang yang meminta. Wa ijabatu da'i amu min i'ta'is sa'il. Dan pengabulan orang yang berdoa lebih umum daripada pemberian kepada orang yang meminta. Ya, jadi kan ayatnya berbunyi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku kabulkan. Kabulkan di sini lebih umum daripada memberikan apa yang diminta. Apa saja pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jawaban. Ya, ini jawaban. Man yad'uni fa astajibulah. Sebagaimana dalam hadis, ya, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan untuknya. Fa farraqa baina ad-da'i was-sa'il. Di sini Allah membedakan antara pengabulan dengan pemberian. Wan yas'aluni fa'uti. Siapa yang minta aku beri oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membedakan antara pengabulan dengan pemberian. Lakinnal istisqal ma hadhil ijabah qa'iman min jihati anna as-sa'ila aidan maw'udun bil i'ta kama fil hadits al-mutaqaddim. Namun jawaban ini telah tetap menyisakan kemusykilan, sebab orang yang meminta juga dijanjikan akan diberi seperti pada hadis biasa. Intinya, jawaban yang kedua oleh Syekh menunjukkan bahwa apabila ada orang berdoa, kemudian kok tidak dikabulkan, maka kita jawab, beda antara doa dengan minta. Orang berdoa, ya, dikabulkan oleh Allah, pengabulannya macam-macam. Tetapi kata Syekh di akhir, ini juga bermasalah jawaban ini. Karena orang yang minta pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jawabu tsani, adapun jawaban yang kedua, anna ad-du'a fi iqtida'il ijabah sya'nuhu kasairil amalis salihah fi iqtida'iha al-ithabah. Nah, ini jawaban lebih kuat. Doa itu seperti ibadah yang lain. Kalau ibadah kita salat, bukankah kita berharap pahala? Tapi 100% enggak dikasih Allah pahalanya. Enggak. Begitu juga doa. Doa tidak 100% langsung dikabulkan oleh Allah. Tergantung yang sholat, tergantung yang berdoa. Betul tidak? Nah, begitu. Ini jawaban yang lebih pas. Kok doa saya belum dikabulkan? Entah gimana berdoanya? Yakin enggak? Pakai adab-adab doa enggak? Sebagaimana sholat? Sholat kok dapatnya cuma dapat 1/10 dari sholat, dari pahala sholatnya. Kenapa? Oh, karena ketika sholat hatinya tidak khusyuk, mikirin yang macam-macam, akhirnya dapat 1/10. Ada juga pengabulannya, tetapi ada juga pahalanya, tapi sedikit. Nah, begitu juga apa? Doa. Doa, makanya Imam Luqai mengatakan doa itu kasif, doa itu bagaikan pedang. Dia sangat tajam, tapi tergantung yang megangnya. Kalau yang memegangnya itu bagaikan orang letoy, cucok, nah, enggak dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi kalau orang yang berdoanya penuh dengan keyakinan, mengerjakan adab-adab doa, mengumpulkan syarat-syarat doa, maka ini saya dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, bisa dimaklumi ini ya. Nah, ini فالدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب. Doa adalah sebab mengharuskan diraihnya keinginan. والسبب له شروط وموانع. Nah, sementara sebab memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Kok doa saya enggak dikabulkan? Oh, ternyata ada penghalangnya. Makannya makan yang haram, minumnya minuman yang haram, pakaiannya dibeli dengan cara yang haram, dengan harta yang haram. Ternyata ada penghalangnya. Fa idza hasalat syurutu wa intafa'at mawani', hasal al-matlub. Apabila syarat-syarat telah terpenuhi dan hilang-hilang penghalangnya, niscaya didapatkan apa yang diinginkan. Wa illa fala yahsulu dzalikal matlub. Bila tidak, niscaya apa yang diinginkan tidak akan diraih. Kama huwa sya'nu fi qabulil a'malis shalihah wal kalimatit thayyibah walil mawdu'i silah. Sebagaimana urusan penerimaan urus amalan-amalan saleh dan kalimat-kalimat yang baik. Dan untuk pembahasan ini masih perlu dirinci lagi. Intinya gini, doa seperti amal soleh lainnya. Betul tidak? Doa seperti amal soleh lainnya. Seperti sedekah, apakah orang bersedekah langsung diterima oleh Allah? Enggak. Ada yang diterima, ada yang enggak. Sesuai dengan pengumpulan syaratnya dan menolak hal-hal yang menahan dia untuk tidak diterima sedekahnya. Begitu juga doa. Ya, doa seperti amal soleh lainnya. Kalau terkumpul syaratnya, dikabulkan oleh Allah. Kalau hilang hal-hal yang menahannya, dikabulkan oleh Allah SWT. Nah ini jawaban. Ya. Jadi jawaban tadi, kalau ada orang bertanya, kenapa doa saya belum dikabulkan? Saya sudah lama berdoa, sudah yakin, sudah. Maka jawaban tadi, orang berdoa tidak pernah rugi. Karena pasti ada salah satu dari tiga pilihan. Yang kedua, orang bedakan antara doa dengan minta. Yang ketiga, yaitu orang yang berdoa seperti dia beramal soleh lainnya. Orang amal soleh tidak mesti harus diterima oleh Allah. Tergantung syaratnya dan menghilangkan hal-hal yang menahan dikabulkannya doa dan juga amal soleh. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.